Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita pagi hari ini kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayn amin ya rabbal alamin wa'lam anna hibata ad-dayni lil madini ibra'un wa la yahtaju ila qabulin 'ala al-madhhabi wa li ghayrihi batilatun 'ala al-madhhab ولو وهب لفقير دينا عليه بنية الزكاة لم يقع عنها ولو قال تصدقت بمالي عليك بارئا قاله ابن سريج والشيخ أبو حامد قاله ابن سريج والشيخ أبو حامد والله أعلم. Kemarin sampai sini nih ya bacaan kita. Wa'alam. Tapi ada kendala teknis bahwa ternyata di ujung menit-menit terakhir bacaan kita koneksi internetnya terganggu. Jadi ada beberapa bacaan yang tidak dibaca atau kebaca cuman nggak nyampe itu karena internetnya tidak baik begitu ya. Jadi kita naik dikit dari wa'alam, naik 1, 2, 3 baris. Watajuzu hibatul mabsub. Watajuzu itu ya. Apa kebanyakan ya? Watajuzu hibatul musya'. Watajuzu hibatul musya' ili syariki au ghairihi. Jadi apa namanya, boleh juga kata Imam Taqiyuddin Alisi rahimahullah. Ahlan. Apa hikmat kurnia? Ahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah mudah-mudahan sehat. Ini lagi apa namanya? Lagi pilek. Kalau kata orang pemerintah lagi Omikron ini. Ya. Jadi Omikron tuh udah jadi istilah di orang-orang sini. Katain suara anak serak banget. Lagi Omikron kata dia. Soalnya cerita Omikron yang diceritain pemerintah kan begini nih. Gitu. Lagi Omikron-Omikron banget ini. Watajuzu hibatul musya ili syariki au ghairihi. Boleh kita memberikan hibah al-musya. Al-musya itu adalah barang yang dimiliki oleh bersama. Tapi belum jelas mana bagian. Bagiannya udah jelas. Cuman posisinya di sebelah mana itu yang belum jelas. Saya 4 saudara dapat warisan dari ayah, dari orang tua. Tanah 1000 meter. Maka 1000 meter itu saya punya 1/4 di situ. Abang saya 1/4, adik saya. Pokoknya 4 orang ini jadi punya 1/4, 1/4, 1/4. Kucing tuh berantem tuh. Jadi 1/4, 1/4. Nah. Itu namanya musya, barang yang dimiliki oleh bersama dengan status yang jelas, maksudnya jatah yang jelas. Cuman belum ditentuin 1/4-nya belah timur, belah barat, atau belah utara. Pokoknya 1/4 tuh punya saya. Waalaikumsalam Pak Iwan. Nah kata Imam Taqiyuddin Alis nih, boleh, nggak ada masalah menghibahkan al-musya'ah, jatah saya di 1/4 di tanah tersebut, li syariki, kepada syarik, orang yang sama-sama memiliki tanah tersebut, au li ghairihi, atau orang lain. Saya bilang ke adik saya, dek, itu 1/4 punya gue buat lo aja, gitu. Gue kasih, gue hibahin. Atau dia bilang ke Pak Ustadz, Pak Ustadz, di tanah yang 1000 meter itu saya punya jatah 1/4. Nah, itu saya hibahin buat Ustadz, misalnya gitu. Jadi boleh li syariki auli au ghairihi, wa kadza tajuzu hibatu ardin bi zar'iha. Begitu juga boleh menghibahkan tanah bi zar'iha sekalian sama tanaman-tanamannya. Wa kullu ma yasihu bai'uhu, dan setiap hal yang bisa diperjualbelikan, barang itu sah secara jual beli, itu juga sah untuk dijadikan hibah. Wa la tajuzu hibatul marhuni, tidak boleh kita menghibahkan barang yang masih digadai. Kita minjem utang sama Pak Haji. Haji Andre. Pak Haji Andre, aneh minjem duit. Berapa Ustaz? Aneh minjem duit 20 juta. Oh, gede amat. Iya buat hajatan. Ini aneh taruh mobil. Mobil sebagai rohin, sebagai jaminan marhun. Gitu. Maka selama masa gadai, gitu, itu gak boleh mobilnya kemudian dihibahin orang. Dia bilang sama temennya, Ji, ane cinta banget sama ente. Ane mau ngasih mobil. Wah, mobil cakep dong. Iya tuh, ane nih ambil aja mobil. Ini suratnya. Di mana mobilnya? Sama Haji Andre. Kok sama Haji Andre? Iya, ane gadein. Ane kan minjem duit. Ah, gak boleh tuh. Wala tajuzu hibatul marhuni wal kal. Karena syarat hibah sama seperti syarat barang dagangan. Salah satunya al-milku tam, dimiliki secara sempurna oleh si pemberi. Kalau digadaikan maka kepemilikannya itu jadi naqis. Karena ada dua tuh jadi yang memiliki secara hukum. Ada si penggadai dan juga adalah orang yang memberikan hutang begitu. Wal kalbi, itu juga enggak boleh hibah anjing. Anjing, karena anjing tidak dinilai harta dalam mazhab Syafi'i, maka enggak boleh diserah terimakan. Wa jildil maitati, dan juga jildil maitah, kulit hewan, la qabla dabghihi, sebelum disamak. Wa kadzad duhn. Kemarin bacaan dahan apa duhn? Wa kadzad duhni. Begitu juga tidak sah menghibahkan ad-duhnin najisi. Duhnin najis itu balsam tapi dari najis. Mungkin balsam yang terbuat dari minyak babi. Itu kan dimanfaatkan untuk apa? Untuk kindil. Apa kindil? Petromak. Nah, itu duhn. Semacam liquid, semacam minyak begitu. Itu namanya duhn. Nah, tapi dia sumbernya dari najis. Entah itu dari hewan najis atau dari benda najis dijadiin duhn. Biasanya buat campuran cat juga. Biasanya buat lilin juga. Dulu, zaman dulu dipakai. Kalau sekarang sih nggak ada. Kalau sekarang nggak ada. Kalau sekarang tuh mungkin ini ya. Beberapa kosmetik memakai beberapa hal dari babi itu. Tapi kan itu sudah terjadi istihalah. Nah, istihalah udah kita bahas tuh di pertemuan atau namanya pertemuan bab lahar. Tapi pada intinya ad-duhnun najis, balsam atau namanya krim najis itu tidak boleh dihibahkan karena dia najis. Najis saja enggak bisa diperjualbelikan, maka hibah juga enggak boleh. Wasadaqati bihi, dan juga tidak boleh mensedekahkan itu. Jadi hibah enggak boleh, kalau disedekahin sudah disedekahin juga enggak boleh. Wa qala an-Nawawi, dan Imam Nawawi mengatakan yan bagi al-qata'. Ini juga udah disinggung nih beberapa pertemuan lalu di bab apa ya waktu itu ya. Bab sedekah sunnah waktu itu. Yang bagi al-qad'au, semestinya kita mematenkan al-bisihati sadaqah, bahwasanya kalau bersedekah maka duhnan najis itu boleh. Jadi kalau hibah enggak boleh, tapi kalau sedekah boleh gitu. Kalau sedekah boleh. Kenapa boleh? Ini sebut ini. قدم الكلام على حكم التصدق بالأذهان النجسة في بيع في كتاب البيع. Maknanya karena sedekah itu maknanya naqlul yad. Sedekah itu lebih dekat maknanya naqlul yadi, memindahkan hak guna pakai. Dan duhan walaupun najis itu punya manfaat. Setidaknya digunakan untuk hal yang manfaat. Itu kata Imam Nawawi. Tapi pada intinya secara hukum hibah dia tidak bisa dihibahkan. Karena dia adalah barang najis. Yang mana barang najis secara hukum jual beli pun tidak bisa diperjualbelikan, maka hibah juga sama begitu. Walam ketahuilah anna hibatadaini lil madini ibraun, bahwasanya menghibahkan hutang lil madini bagi orang yang punya utang, si penghutang, ibraun itu artinya pembebasan hutang dia. Saya ngasih utang kepada Haji namanya Haji Irwan, Pak Iwan datang, Ustaz, minjem duit berapa? 5 juta. Saya kasih 5 juta. Waktu kemudian saya bilang, Pak Iwan, itu utang enggak usah dibayar. Udah saya bebasin. Pak Iwan tuh namanya Madin, saya Dain, hutangnya 5 juta tuh Adain gitu. Boleh enggak kalau saya orang yang piutang memberikan hutang itu kepada Madin, yaitu membebaskan. Anna hibatadaini menghibahkan hutang lil Madini kepada orang yang berhutang, ibraun itu adalah pembebasan terhadap hutang itu sendiri. Artinya saya ngasih 5 juta, Pak Iwan, 5 juta saya kasih buat Pak Iwan gitu. Catatannya ya bayar ke saya gitu. Jadi dibebasin aja. Iya, hibah dari kotoran hewan para PI dalam mazhab Syafi'i sebagai bentuk apa namanya adjustment takyif fikih agar menjadi halal, maka yang jadi akadnya itu bukan barangnya tapi naqlul yadinya. Naqlul yadi itu hak guna pakai. Ini sapi pupnya di tanah saya. Karena pupnya di tanah saya, maka saya yang punya hak untuk memakai pup ini gitu. Lalu saya nyerokin. Lalu kalau saya mau jual karena ada teman yang mau, nggak apa-apa jual. Tapi bukan jual kotorannya, karena kotoran najis nggak boleh dijual. Yang dijual itu naqlul yadinya, hak kepemilikan, hak pemakaiannya. Yang tadinya hak pakainya ada pada saya, karena ini memang dia pupnya di tanah saya dan saya nyerokin, maka hak pakai itu saya jual kepada orang lain dengan harga sekian-sekian gitu. Itu untuk membolehkan akad jual beli yang mengandung najis. Karena aslinya barang najis kan tidak punya nilai. Yang tidak punya nilai tidak bisa diperjualbelikan. Tapi karena ada kebutuhan, maka di takyif itu metode akadnya menjadi bukan bai'ul ain bil iwad, tapi bai naqdil yadi bil iwad. Hak pakainya yang dijual gitu. Dan karena kita kembali ke hutang itu ya. Utang, jadi saya ngasih Pak Iwan itu 5 juta buat Pak Iwan. Saya bebasin utang. Nah, karena itu pembebasan wala yahtaju ila qabulin, maka tidak butuh terhadap ijab qabul. Ijabnya ada, ngomong, tapi qabulnya enggak usah. Alal madhhabi, menurut pendapat madhab, wali ghairihi batilah. Wali ghairihi batilatun, dan pemberian utang kepada orang lain yang bukan madin, yang utang ke saya Haji Iwan, tapi saya ngomong ke Haji Andre 5 juta buat ente gitu. 5 jutanya mana? Noh, masih diutangin namanya, enggak boh. Kalau mau gitu namanya hiwalah, tapi kalau hibah enggak boleh itu kayak gitu. Wali ghairihi, dan hibah hutang kepada selain orang yang berhutang batiratun, itu batil alal madhab, menurut pendapat madhab. Walau wahaba li faqirin dainan, kalau seandainya dia memberi kepada orang fakir hutangnya, fakir punya hutang kepada dia, dikasih dainan alaihi biniyatiz zakati lam yaqa anha, maka dia tidak atau belum menunaikan kewajiban zakat. Saya punya kewajiban zakat, katakanlah zakatnya kewajibannya 2 juta misalnya. Kebetulan si fakir ini juga punya utang, 2 juta ke saya. Dia punya utang. Kata si orang kaya kepada fakir, ini utang ente ane bebasin gitu. Tapi bayar ke ane. Utang ente ane bebas. Jadi ini ane ut nih. Ini duit 2 juta sebagai zakat ane. Cuman belum dikasih tuh, cuman ngomong doang. Wahabali fakirin dainan, ente kan punya utang 2 juta, ya kan? Ini ane wajib zakat sama ente 2 juta. Ane wajib zakat, ente kan fakir. Ah, udahlah, enggak usah kita serah terima karena ente kan udah wajib bayar zakat, udah wajib bayar utang ke ane. Nah, itu biniyati zakat lam yaqo, enggak sah. Karena kalau zakat harus serah terima dan sebaiknya tidak kepada orang yang majin. Gitu. Artinya kalau mau zakat, kasih zakat, jangan suruh dia bayar utang dulu. Ini beresin dulu dia punya kebutuhan. Lam yaku anha. Walau qala tasaddaqtu bimali 'alaika bari'a. Tapi kalau dia bilangnya tasaddaqtu ni sedekah bimali 'alaika dengan uangku yang mana itu kewajiban daripadamu kepadaku bari'a, maka itu pembebasan utang. Jadi namanya jangan zakat, namanya sedekah. Kalau zakat enggak boleh, tapi kalau sedekah jadi boleh. Bari amak itu jadi pembebasan hutang. Qala Ibnu Suraij, itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Suraij wa Syekh Abu Hamid. Syekh Abu Hamidnya Al-Isfurayni kalau enggak salah. Apa Abu Hamid? Kayaknya Abu Hamid Al-Isfurayni. Wallahu a'lam. Far'un, cabang masalah. Idza khatana syakhsun waladahu, kalau seseorang menghitankan waladahu anaknya, wa amina walimatan, kemudian dia buat walimatul khitan, dia buat resepsi, dia buat pesta khitan anaknya, fahumilat ilaihi hadaya, kemudian dibawain sama orang-orang yang datang kepada anak yang si khitan ini, sunat ini, hadaya, hadiahnya banyak. Saya punya anak sunat gitu, pas sunat saya bikin undangan. Orang pada datang tuh. Pada datang. Karena orang dapat datang, saya kan juga bikin sajian. Bikin prasmanan, kan begitu. Orang pada datang tuh bawa kado kan ya. Ada yang bawa duit, ada yang bawa amplop. Gitu. Walam yusami ashabuha. Tapi yang ngasih hadiah itu kagak ngasih nama. Lam yusami ashabuhal aba walal ibna. Yang ngasih hadiah, yang ngasih amplop itu ketika walimatul khitan, itu dia gak ngasih nama. Ini buat saya bapaknya yang bikin hajatan, apa buat anak saya yang sunat. Gitu. Kan ya, kita bikin hajatan buat nyunatin anak nih. Kan orang pada datang buat amplop tuh. Tapi amplopnya gak ada merek ya kan. Gak ada merek, apakah buat bapaknya atau buat anaknya. Fahal hiya lil abi aw lil ibni. Apakah hadiah itu sejatinya buat bapak atau buat anaknya. Wajahani. Ada dua pendapat. Sahaha an-Nawawiyu. Disahihkan oleh Imam Nawawi. Annaha lil abi. Bahwasanya hadiah-hadiah itu buat bapaknya. Ini kalau pendapatnya repot, kalau yang datang bawanya mainan tembak-tembakan kan ya. Masih iya aki-aki megang tembakan kan. Ada orang bawa hadiah sunatan, dia bawain ini mobil-mobilan. Aki-aki megang mobil. Tapi ada dua pendapat kan, hadiah yang dibawa dalam walimah itu yang tidak dinamain ya. Yang gak dinamain nih. Kalau dinamain mah jelas, ini buat bapaknya. Atau kan langsung ke orang tuanya. Jih. Selamat ya, gitu. Selamat ya Ji ya. Jadi amplop buat bapaknya ngasih, buat si pengantin sunat juga ngasih, dikasih tuh duit 20 ribu, 50 ribu kan gitu. Itu kan udah ada namanya tuh. Entah itu namanya. Kan urf kita, kebanyakan urf kita walaupun tidak ngasih nama, tapi pemberian itu kepada orang tertentu kan sudah cukup sebagai ta'in, penentuan gitu. Dan orang sunatan begitu. Kita kan kalau hajatan sunatan gitu. Kita buat amplop buat bapaknya, ntar si anak itu kita kasih persenan, apa kita kasih hadiah begitu. Sahaha An-Nawawi, Imam Nawawi mensahihkan anna halil abi, bahwa hadiah-hadiah yang kagak ada namanya itu buat bapaknya. Wa ajab al-Qadhi Husainin, dan dijawab oleh Qadhi Husain anna halil ibni, bahwasanya enggak, itu kalau yang kagak ada namanya itu buat anaknya semua gitu. Ada amplop 200.000 kagak ada namanya, enggak dikasih bapak, naruh di kotak. Wah, itu buat anak tuh. Anak menang gede itu dapat 200.000. Wa yakbalul abu, tapi boleh juga si anak kemudian yakbal, nerima, apa, anak ngasih kepada bapaknya. Jadi aslinya buat anaknya, tapi wa yakbalul abu, dan apa namanya, si bapak boleh nerima itu daripada anaknya. Kultu, kata saya, kultu ini maksudnya Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullah, yan bagi amrun salis, mestinya ada pendapat ketiga. Kalau cuma dua pendapat doang, buat bapak buat anak, kayaknya masalahnya enggak beres. Makanya kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, yan bagi amrun salis, mestinya ada pendapat ketiga. Apa pendapat ketiga? Wa huwa annahu in kana al-muhda, bahwasanya kalau seandainya muhda, hadiahnya, barang bawaan yang dibawa itu, mimma yasluhu lis-sabi, termasuk barang-barang yang soleh, yang layak untuk diberikan kepada anak, duna abihi, yang enggak pantas buat bapaknya, kasyai'in min malbusin, kayak kasyai'in min malbusin sigari, seperti sesuatu daripada pakaian anak-anak kecil, fahuwa lis-sabi, maka itu buat anak-anak gitu. Wa in kana la yasluh, tapi kalau dia itu tidak layak barang itu dipakai untuk anak-anak, fahuwa lil abi, maka dia buat bapaknya. Wa in ihtamalahuma, tapi kalau barang itu mungkin bisa dipakai oleh dua-duanya, bisa dipakai buat bapak, bisa dipakai buat anak, fahuwa maudhi'ut taraddudi, maka itulah barang yang di maudhi'ut taraddud. Maudhi'ut taraddud itu maksudnya adalah kondisi di mana ya bisa dua-duanya, bisa ke bapak, bisa ke anak, li'adamil qarinatil murajjihati, karena tidak ada qarinah yang saling mengunggulkan. Seperti duit 100.000. Duit 100.000 enggak ada namanya. Itu kan anak boleh dapat, yang namanya sunatan kan perkara kagak tiap hari. Kalau anak dikasih duit 100.000 kan gede. Cuman emang wajar, kenapa? Ini perkara kagak tiap hari orang sunatan. Kalau dikasih tiap hari paling 2.000 kan tiap hari. Tapi kalau ini kan sesuatunya enggak tiap hari nih. Orang kan enggak tiap hari sunatan kan. Maka dikasih 100.000 wajar. Tapi wajar juga kalau 100.000 itu yang punya bapaknya. Gitu. Itu kan mau taraddud tuh kan gitu. Jadi kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, ya jangan dimutlakin buat bapak semua, jangan dimutlakin buat anak semua. Pokoknya hadiah yang datang ke walimah, dan kalau kita lihat dia emang pantasnya buat anak-anak, yaitu buat anaknya. Kalau pantasnya buat bapaknya, yaitu buat bapaknya. Gitu. Tapi kalau pantas buat dua-duanya, kayak duit 100.000 tuh kan pantas tuh ya. Anaknya pantas dapat. Bang, anak sekarang tuh ya. Saya juga kalau apa datang ke teman yang nyunatin anak, ngasih ke anaknya tuh 100.000. Emang udah pantas sekarang mas 100.000 anak-anak itu. Kalau dulu mungkin kita ngasih 20.000 kan gitu. Jadi itu kan maudhu' taraddud tuh. Maka taraddud ini menjadi bimbang apakah buat anak atau tidak. Kenapa menjadi bimbang? Li'adamil qarinah. Karena ada qarinah. Karena tidak ada qarinah. Tidak ada qarinah. Kaitan yang membuat unggul ke bapak atau ke ibu. Akan berarti kalau duit 100.000 ini punya qarinah al-murajjihah yang mengunggulkan bahwa dia buat anak atau buat bapak, maka itu dijalankan qarinah. Seperti qarinahnya 100.000-nya pakai amplop. Ah, itu kan amplop tuh qarinah. Amplop tuh qarinah. Karena kalau anak-anak biasanya enggak pakai amplop. Qarinah itu jadi amplop itu jadi qarinah bahwa ini buat bapak. Ini 100.000 nih. Pantas emang anak pantas, bapak dapat. Bapak pantas. Cuman karena ada amplopnya jadi qarinah nih. Bahwa amplop tuh biasanya buat orang gede. Karena orang gede rada malu kalau tukar-tukar apa ngasih-ngasih duit tapi kelihatan gitu. Makanya kalau enggak pakai amplop, nah ini buat anak. Kan itu qarinah itu. Itu qarinah al-murajjihah. Wallahu Wallahu a'lam. Mas'alatun. Kataba syakhsun ila akhara kitaban. Seseorang menulis kepada orang lain kitaban, surat. Ya, surat, buku, sama catatan. Jadi orang nulis surat kepada orang lain. Fahal yamlikul maktubu ilaihi al-kirtas. Ini masalahnya. Kalau kita bilang sih nyari-nyari. Tapi emang begini ulama kita. Orang kalau nulis sesuatu surat kepada orang lain, kata Imam Taqiyuddin al-Isni, fahal yamlikul maktubu ilaihi. Apakah orang yang dikirimi surat itu yamlikul kirtas, dia dapat hadiah kertasnya? Saya ngirim surat nih ke Pak Repai, ke Pak Ropi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu ya, pakai surat. Bahkan pakai lembaran buku. Saya kirim. Ah, kalau sekarang undangan, gitu. Undangan. Saya nulis undangan saat nyampe ke rumah Pak Ropi. Apakah kertas yang jadi alas undangan itu, jadi catatan itu juga jadi hibah dari saya kepada Pak Ropi sebagai penerima undangan, atau enggak kudu dibalikin? Yang jadi punya Pak Ropi itu tulisannya aja, manfaat daripada kertasnya, tapi kertasnya tetap punya saya. Paham ya kira-kira begitu. Ini sampai dijelasin begini. Kata basyakhsun ila akhara. Ila akhara apa ila akharin? Ila akhara ya. Karena isim ghairu munsharif. Kitaban, satu surat, buku. Fahal yamlikul maktubu ilaihil kirtas. Apakah orang yang dituju terhadap surat tersebut itu berhak memiliki kertasnya itu? Qala al-mutawalli, kata Imam al-mutawalli, inistada'a minhul jawab. Kalau tulisan itu, surat itu meminta jawaban, inistada'a menuntut itu tulisan, minhu daripada orang yang dikirimi surat, al-jawaba jawaban, ala dhahrihi, maksudnya di balik punggungnya si surat. Jadi ada surat, di belakang punggung surat itu kosong, itu buat jawaban. Itu maksudnya ala dhahri. Inistada'a minhu al-jawaba ala dhahrihi lam yamlikhu. Maka orang yang dikirimi surat enggak bisa memiliki kertas. Karena enggak bisa memiliki kertas, maka jangan diganti itu kertasnya, jangan disobek itu kertasnya, ntar gue ganti. Kecuali pakai izin kan begitu. Lam yamlik, enggak memiliki, wa alaihi radduhu, dan dia wajib untuk mengembalikan itu. Wa illa, tapi kalau suratnya tidak minta jawaban, undangan gitu ya, ngasih tahu doang begitu, fahuwa lahu hadiyatan. Maka itu kertas itu, lembaran itu, lahu itu jadi milik al-maktub ilaihi, orang yang dikirimi surat, hadiyatan sebagai hadiah, yamliku al-maktub ilaihi, dimiliki oleh orang yang dikirimi surat itu. Wa sahaha an-nawawi hadza, dan Imam Nawawi mensahihkan pendapat ini. Pendapat ini bahwa kertasnya itu punya si al-maktub ilaihi kalau memang enggak minta jawaban. Wa qala ghairul mutawalli, tapi ghairul mutawalli, selain Imam al-Mutawalli mengatakan, al-Mutawalli ini kitabnya Tatimmah fil Madhab, sahib Tatimmah. Wa qala ghairul mutawalli, selain Imam al-Mutawalli mengatakan, jadi kalau Mutawalli kan mengatakan kalau diminta jawaban berarti bukan punya dia, dia kudu balikin. Tapi kalau enggak minta jawaban itu punya dia. Ini yang dipendapat, yang disahihkan oleh Imam Nawawi. Wa qala ghairul mutawalli, tapi selain Imam Mutawalli juga punya omongan. Innahu yabqa 'ala milkil katibi, bahwa surat ini walaupun dia minta jawaban atau enggak minta jawaban, yabqa itu dia tetap 'ala milkil kutabi. 'Ala milkil katibi, tetap dimiliki oleh si penulis surat, si penulis bukunya. Walil maktubi ilaihi al intifa'u bihi ibahatan, dan si maktub ilaihi, orang yang ditujukan atas surat ini, al intifa'u bihi, dia berhak memberi mengambil manfaat, itu bisa baca undangannya, bisa baca apa isi suratnya, ibahatan sebagai bentuk pembolehan atas manfaat barang doang. Itu seperti minjemin, nih gue minjemin kertas gue, lu baca lah. Wallahu alam, tapi itu enggak ntar kapan waktu dia ketemu dia balikin. Ini surat lu gua udah baca gitu. Kayak ini ya, kayak orang pacaran kan surat kagak dirobek tuh, dikumpulin gitu ya. Padahal tuh surat kagak bakal jadi duit tuh, dikumpulin. Yang ada malah dimakanin kecoa sama tikus. Waqala qala ya Abi Syuja wala yal wala talzamu illa bil qabdi. Yang namanya hibah itu tidak menjadi lazim illa bil qabdi, kecuali kalau udah serah terima. Saya ngomong nih Pak Iwan, itu motor saya yang mereknya ini tahun ini saya hibahin buat Pak Iwan. Udah lazim belum? Belum. Yang namanya lazim itu kan nggak boleh dibalikin lagi. Udah sah kepemilikan kepada mauhub ilaihi. Itu namanya lazim. Tapi kalau belum diserah terimakan, belum lazim. Kapan dia menjadi akad lazim? Menjadi akad lazim bil qabdi, kalau sudah diserah terimakan. Kalau udah diserah terimakan, nggak boleh diambil lagi. Itu namanya borok sikutan, kata orang Betawi begitu. Wa idza qabadha al mauhubu idahu mauhubu lahu lam yakun lil wahibi ay yarji'a fiha, maka tidak boleh. Kalau si al mauhub, orang yang dihibahkan itu sudah megang, sudah serah terima itu barang yang dihibahkan, lam yakun lil wahibi, orang yang memberi tidak boleh ay yarji'a fiha, ngambil balik lagi barang yang sudah dihibahkan. Illa ayyakuna wali, dan kecuali kalau yang ngasih itu adalah orang tuanya. Gitu. Saya punya anak, saya kasih, tong, itu motor bapak buat lu aja. Gitu. Dipakai itu setahun, dua tahun dipakai, atau bapaknya mikir ulang. Aduh, gue bertahun-tahun nganggur nih, gue ngojek aja dah. Gitu. Dia mikir ngojek, cuman ngojek gue gak punya motor. Motor gue udah kasih anak. Wah, gue ambil aja deh dari anak gue. Boleh, boleh. Karena kalau pemberian bapak ke anak, boleh diambil lagi. Tong, itu motor gue pakai lagi. Buat gue lagi. Nah, kenapa? Gue mau ngojek, gue iseng nganggur mulu. Dia ngojek akhirnya. Tapi namanya udah saya balikin buat saya. Lalu gue balikin lagi ntar namanya. STNK-nya ntar gue balik lagi nama gue lagi. Emang boleh, Pak? Boleh. Di kitab begitu, katanya kalau hibah anak, hibah bapak ke anak, boleh minta balik lagi. Karena memang ada teks itu. Ada hadis nabinya begitu. Jadi pada intinya akad hibah itu tidak menjadi lazim, artinya tidak punya kekuatan kecuali setelah serah terima. Kalau belum serah terima, kata si pemberi, udah gak jadilah. Gitu. Pak Iwan, Pak Iwan, ano, motor ambil aja buat Pak Iwan, udah saya hibahin. Pak Iwan lama kagak ngambil, nggak ngambil, kata saya. Pak Iwan kelamaan dah, saya ambil lagi dah. Boleh, boleh begitu, nggak apa-apa. Karena dia belum menjadi lazim. Jadi lazimnya kalau sudah diserah terimakan. Latal, kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullah, latal zamul hibatu, tidak terjadi lazim itu yang namanya hibah, wala tumlak, dan tidak, wala tumallaku, dan juga tidak memberikan, tidak berpindah kepemilikannya illa bil qabdi, kecuali dengan serah terima. Li anna Siddiq radhiyallahu anhu, karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anna hala Aisyah ta, dia ngasih kepada Sayyidah Aisyah juzadha isrina wasqa. Juzadha isrina wasqa, juzadh itu tanaman. Iya, tanaman begitu. Satu jenis juzadh itu kayak botol. Itu batang pohon. Zuzat. Tanaman lah. Kita bilang tanaman. Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memberikan tanaman itu. Juzat. Ishrina wasqa. Juzat itu tanaman yang udah dipotong. Udah dipotong tuh Zuzat. Potongan-potongan tanah. Udah dipotong. Ishrina wasqa yang jumlahnya 20 wasak. 20 wasak tuh. Kan kalau 5 wasak tuh kan. 524 kilogram. Ya 5 ke 20 itu kan berarti 4. Ya 500 sekian kali 4 itu. Pokoknya segitulah. Falamma marida. Tapi kemudian ketika Sayyidina Abu Bakar sakit, qala. Beliau mengatakan wadatu annaka huzzi huztihi. Begitu ya kalimatnya. Di ini ada yang beda enggak? Wadatu annaka huzzi tihi, kata Sayyidina Abu Bakar ketika sakit, wadatu, saya sih pengennya annaki huztihi, ente Sayyidina Sayyidah Aisyah, Aisyah, saya sih pengennya kamu tuh huztihi, ngambil itu juga diserah terimain, au qabaltihi atau serah terima begitu. Wa inna ma huwa al-yawmu malul waris. Tapi kalau sekarang ya saya udah mau wafat, jadi harta warisan dah, nggak jadi hibah. Kenapa? Ya sampai saya meninggal nggak diserah terimain, kan begitu. Itu yang dijadikan syahid oleh Imam Taqiyuddin al-Husni bahwa yang namanya akad hibah itu menjadi lazim kalau diserah terimakan. Kalau belum serah terima masih boleh dibatalin, masih boleh dirubah, masih apapun masih boleh. Tapi kalau udah qabd mah nggak bisa. Fa falaula tuwuq falaula tawaqqafa al-milku 'ala al-qabdi. Falaula tawaqqafa al-milku 'ala al-qabdi. Kalau saja seandainya kepemilikan itu tidak bergantung kepada serah terima, lama qala milkul waris, Sayyidina Abu Bakar nggak bakal ngomong. Itu jadi sekarang jadi ahli harta warisan. Paham gak kira-kira? Jadi Sayyidina Abu Bakar kan, Sayyidina Aisyah itu pohon tanaman 20 wasak buat kamu. Gitu. Sayyidina Aisyah gak ngambil-ngambil. Sampai kemudian Sayyidina Abu Bakar sakit, Sayyidina Abu Bakar ngomong, lau huztihi. Kalau seandainya ente ngambil itu dari dulu, jadi punya ente. Tapi sekarang ente gak ngambil-ngambil, yaudah jadi harta warisan. Ah gitu. Maka kata Imam Taqiyuddin al-Husni, falaula tawaqqafal milku 'alal qabdhi, kalaulah seandainya, kalaulah bahwa kepemilikan itu tidak bergantung kepada al-qabdhu, lama qala milkul waris, Sayyidina Abu Bakar enggak bakal ngomong itu jadi harta warisan sekarang. Itu ngomong kayak gitu karena memang kepemilikan barang hibah itu bergantung kepada qabd, serah terima. Kalau enggak serah terima enggak jadi milik begitu. Waqala Umar, dan Sayyidina Umar mengatakan, la tatimmun nihlata hatta yahuzaha al-manhul, tidak sempurna atau tidak terjadi kelaziman nihlah pemberian itu, hatta yahuzaha al-mahul, sampai di yahuz, yahuz itu dikuasai atau diserah terimakan al-manhul kepada orang yang di orang yang di diberikan nihlah itu sendiri. Nah, ini riwayat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, dan itu enggak jadi dalil sebenarnya, karena Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kan bukan nabi, perkataannya bukan jadi dalil. Qaulu sahabi bukan dalil. Ya memang ada beberapa kasus, tapi dalam hal ini yang jadi dalil ini bukan perkataan Sayyidina Abu Bakar, bukan perkataan Sayyidina apa, bukan perkataan Sayyidina Umar, tapi selanjutnya waruwa mislu dzalik, dan diriwayatkan kayak begitu juga, hadisnya sama kayak begitu, perkataan sahabatnya mirip kayak begitu. An Utsman, dari Sayyidina Utsman juga begitu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga begitu, Ibnu Abbas juga begitu, wa Anas wa Aisyah, Sayyidina Anas, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu juga ngomongnya mirip-mirip kayak Sayyidina Abu Bakar sama kayak Sayyidina Umar, bahwa menjadi sempurna itu pemberian kalau diserah terimakan dan pindah ke pemilikannya kalau diserah terimakan. Wala yu'rafu lahum mukhalif. Nah, ini yang jadi dalil nih. Wala yu'rafu lahum mukhalifun, dan tidak diketahui ada yang berbeda dalam masalah ini. Semua sahabat ngomongnya sama, berarti itu jadi ijma. Yang jadi dalil dalam hal ini bukan perkataan Abu Bakar, bukan perkataan Umar, tapi yang jadi dalil adalah ijma, kesepakatan generasi terbaik tentang bahwa yang namanya qabd, serah terima, itu menjadi syarat sah lazimnya hibah. Maka kalau enggak diserah terimakan, hibah enggak jadi lazim. Wali annahu aqdu irfaqin. Dan karena yang namanya hibah itu kan akad irfaq. Apa akad irfaq? Akad kasih sayang. Akad yang berdasarkan kemurahan hati serta kecintaan terhadap orang lain. Yaftakiru ilal qabul, itu membutuhkan apa? Membutuhkan qabul. Faftaqara ilal qabdi, maka dia juga butuh kepada serah terima. Kal qardi, seperti hutang, wasairil hibat, dan juga seluruh pemberian. Hatta law arsala hadiyatan, sampai-sampai kalau kemudian ada orang ngirim hadiah, summa starja'aha, kemudian dia minta balik lagi, lu kirim ke rumah Pak Iwan, Pak Iwan rumahnya lumayan jauh kan, lu kirim ini barang buat kasih ke Pak Iwan. Jalan tuh si orang, kurir jalan begitu. Summa starja'aha, kemudian ditelepon, enggak jadi, lu balik lagi sini. Gitu. Qabla an tasil, sebelum itu dia nyampe kepada Pak Iwan, au mata atau sebelum dia meninggal, lam yamlik hal muhda ilaihi, maka barang itu tidak dimiliki oleh muhda ilaihi. Wala yushtaratu fil qabdi al faur, dan tidak disyaratkan yang namanya qabd itu harus alal faur. Gua ngasih langsung terima, enggak mesti. Gua ngasih sekarang, lu mau ngambil besok, 2 bulan lagi enggak apa-apa. Selama dalam jangka itu gua enggak berubah pikiran kan. Pokoknya tidak kan, kalau ijab qabul jual beli kan harus alal faur kan gitu. Tapi ini yang berbeda dengan jual beli, bahwa hibah itu serah terimanya tidak apa namanya? Tidak mesti langsung gitu. Jadi boleh udah ngomong sekarang, serah terimanya baru 2 bulan kemudian. Ini kayak pejabat kan gitu. Ngomongnya sekarang mau ngasih begitu ya. Tapi apa langsung jadi? Kagak. Biasanya pejabat diminta lagi tuh, 2 bulan lagi diminta baru dia ngeh gitu. Itu juga kalau dia pikir bagus, kalau dia pikir enggak bagus tar aja dah gitu. Masih ada pengusaha yang belum kita kasih. Kalau rakyat biasa kita enggak kasih mah enggak apa-apa, dia mah enggak ngasih suara. Oh, yang nentuin kan orang punya duit, no oligarki kan. Kan begitu. Mendingan kita kasih orang kaya. Kalau kita kasih, kuasa kita lancar gitu. Kalau ngasih orang miskin enggak punya kekuatan apa-apa, janganlah gitu. Ah, saya enggak punya. Emang saya mah kegedeman sama pejabat. Apa juga kalau pejabat semua kegedeman. Pengalamannya jelek mulu kalau ketemu pejabat gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut hari ini ya. Hari apa namanya? Hari Senin. Insya Allah kita lanjut di hari Senin. Na'am la yasihul qabdu illa bi'idnil wahibi. Wallahu ta'ala alam. Insya Allah kita lanjut di hari Senin. Sabtu Minggu kita libur sebagaimana biasa. Dan kita berharap mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan, diberi kesempatan, keluangan waktu untuk terus beribadah kepada Allah SWT, pelajari ilmu agama. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon dikoreksi dari para asatidz, guru-guru kami, para kiai, para tokoh masyarakat yang mengikuti kajian ini baik live atau rekaman dan menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, dalam penerjemahan atau penjelasan. Saya mohon dikoreksi, bisa melalui kolom komentar jaringan pribadi kami di WhatsApp juga Instagram. Termasuk teman-teman sarjana muslim, saya sangat mengharapkan adanya koreksi dan juga apa namanya interaksi dari teman-teman sarjana muslim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.